Lance. Pipi. Ya bagala pawah dilayang, banyak bertanam budi. Salamonyo di kana urang, kalah si bulu mato. Hei bagala sami bairiang, pada hati jo elok baso. Tantu banyak uranan sayang. Yo ya. Kalanyo sungui, bagalah si sungui kawe. Tidak tuan nurang sanggui, ada limba gonan di patue. Apo kalanyo bibir, bibir bagalah merah dan limo. Tukulah batang karambir, sampai ke pucuk ado gunonyo. Ado gunonyo kita kenal. Lenggak dong lenggak. Ah, kaki ya kaki tenjak. Bagalah samui bairiam, berhati elok baso. Tantu banyak uranan sayang. Apo kalanyo bati, hai nam bagalah bati bilalang. Kau pandai manahan bangi, rasaki murah hatinyo lapang. Yola. Bagalah merah dan limo, setelah batang karambir, sampai ke pucuk ada gunonyo. Apo kalanyo rambut, rambut bagalah si ikan mayang. Tunggang nanta sabut, itulah namonyo si gumarang. Tunggang nanta sabut, itulah namonyo si gumarang.